Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif wa habidahullahu ta'ala fi kitabihi al-hulul maknun. Ikhbarullahi ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam bimakril musyrikina lahu. Waqad akhbarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bihadhil mu'amarah. Waqad akhrajal imamu ahmadu fi musnadihi bisanadin hasanin an ibn Abbasin radiyallahu anhuma qala fi qawli ta'ala wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. قال صلى الله عليه وسلم تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم قال رضي الله عنه قال رضي الله عنه تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الكرام, kita masih dalam penjelasan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Pembahasan terakhir di minggu lalu kita telah menyebutkan bagaimana berkumpulnya tokoh-tokoh Quraisy bermusyawarat terhadap apa yang akan mereka lakukan untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepakatlah mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pagi hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang musyrikin ingin membuat makar untuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan makar mereka ini. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanadnya, dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ketika menafsirkan firman Allah yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru," ingatlah manakala bersepakat untuk membuat makar kepadamu orang-orang kafir, "liyuthbituka aw yaqtuluka," untuk mengikatmu atau untuk membunuhmu, "aw yukhrijuka," atau untuk mengusirmu, "wa yamkurun," mereka pun membuat makar, "wa yamkurullah," Allah membalas makar mereka, "wallahu khairul makirin," Allah lah sebaik-baik pembuat makar terhadap orang-orang kafir. Berkata Ibnu Abbas, musyawarat Quraisy pada suatu malam di Mekah. Sebagian mereka berkata, "jika pagi hari datang maka ikatlah dia." Yang lain berkata, "tapi lebih baik bunuhlah dia." Sebagian berkata, "usirlah dia." Maka Allah Subhanahu wa taala beritahukan nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang mereka inginkan. Maka pada malam hari itu Ali bin Abi Thalib, dialah yang tidur menempati ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala Urwah bin Zubair fi qawlihi ta'ala wa yamkuruna wa yamkuru wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Qala ay famakartu bihim bikaidil matin hatta khalastuka minhum. Naam, berkata Urwah bin Zubair menafsirkan firman Allah, "wa yamkurun," mereka membuat tipu daya, "wa yamkurullah," Allah membalas tipu daya mereka, "wallahu khairul makirin," tipu daya Allah itulah sebaik-baik tipu daya bagi mereka yang membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, "famakartu bihim bikaidil matin," aku membuat makar dengan mereka dengan kekuatanku yang maha dahsyat sehingga aku menyelamatkan engkau Muhammad dari mereka. Naam. Qala Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu ta'ala, ittafaqa zu'ama'u Quraisin ala irtikabi akbari jarimatin fi tarikhil jinsi al-bashari, wa hiya qatl Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Ali Tuntawi rahimahullah dalam kitabnya, telah sepakat pemimpin-pemimpin Quraisy untuk melakukan tindakan kezaliman yang paling dahsyat dalam sejarah, ya, dalam sejarah umat manusia, yaitu membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di sisi Allah, mereka ingin bunuh. Seburuk-buruk manusia, kata Nabi, adalah membunuh Rasul atau yang dibunuh Rasul. Naam. Jarimatun law tammat lama kanat fi tarikhi Dimash wala Ba'dadu Baghdad wala Baghdadu wala Al-Qahiratu wala Qurtuba wala kanat li Rashidina dawla wala li Umawiyyin wala lil Abbasiyyin wala fatha Banu Uthmana Al-Qastantiniyah wala Buni Al-Umawi wala Al-Nizamiyah wala Al-Hamra'u wala Al-Nizamiyatu wala Al-Nizamiyatu wala Al-Hamra'u wala maqamatil hadaratu allati fabasat qabasat minha urubba hadarataha minasyami bilhurubi as-salibiyah wa minal andalusi ba'da dhalik wala baddala at-tarikhu tariqahu walakinna al-yawma ala halin la ya'lamuha illallah. Allahu Akbar. Berkata Syahid Tantawi rahimahullah, jarimatun law tammat, sesungguhnya makar ini kalaulah berhasil, makar untuk membuat Nabi, maka tak ada lagi sejarah yang namanya kota Damaskus, tidak ada yang namanya Baghdad, tidak ada yang namanya Kairo, tak ada yang namanya Cordova, tak pernah ada untuk Khulafa' Ar-Rasyidin negara, tidak pula ada yang namanya dinasti Umayyah, tidak pula ada dinasti Abbasiyah. Takkan mungkin Banu Uthman menaklukkan Konstantinopel. Takkan pernah ada namanya Jami Al-Umawi. Takkan pernah ada namanya Madrasah Al-Nizamiyah. Takkan pernah ada namanya Istana Al-Hamra. Maka takkan pernah tegak yang namanya peradaban Islam yang diambil, ya, oleh bangsa Eropa. Dari sanalah mereka mengcopy paste kebudayaan mereka dari Syam dalam peperangan Salib dan dari Andalus. Setelah itu pastilah sejarah akan berubah sekiranya Nabi SAW terbunuh. Tetapi kita pada hari ini, kata Syekh Ali Tuntawi rahimahullah, dalam keadaan hanya Allah yang tahu. Lihatlah peradaban yang besar ini, sekiranya Nabi terbunuh, tak ada yang namanya Andalusia, tak ada namanya Cordova, tak ada yang namanya Damaskus, Baghdad, tak ada namanya Al-Qahira, Iskandaria, tak ada namanya kebesaran Islam, habis tenggelam ya dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sisakan nabinya sehingga kita melihat sejarah yang besar yang pernah dibuat oleh kaum muslimin. Mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka meninggikan kalimat la ilaha illallah. Mereka memiliki kerajaan yang maha besar, ya, mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di zamannya, di zaman Nabi SAW, ya, dan di zaman Khulafaur Rasyidin. Tumbanglah kerajaan terbesar di seluruh bumi ini, Persia. Kemudian sebagian besar Romawiyah Timur tumbang pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bersisa Romawiyah Barat, nanti akan tumbang sebelum kiamat datang. Tapi kondisi kita sekarang, kata Ali bin Tawi rahimahullah, tak tahulah kita menceritakannya. Bagaimana umat ini berserpi-serpi, berpecah belah, menjadi umat yang paling terkebelakang, umat yang paling dihina oleh kaum kafirin, umat yang paling menyedihkan kondisi mereka di mana-mana. Darah mereka adalah darah yang paling murah di seluruh permukaan bumi ini. Nyawa mereka tak berharga. Kesuburan negeri mereka bukan untuk milik mereka. Sumber daya alam mereka bukan untuk milik mereka. Tak mengapa hal ini terjadi. Jawabannya tentunya karena mereka jauh dari agama mereka. Itu aja. Sekiranya mereka kembali kepada Allah, pasti Allah akan kembali memberikan kepada mereka kejayaan. ya, sebagaimana Allah janjikan kepada Bani Israel. Kalau mereka kembali kepada Allah, Allah kembali berikan kepada mereka kejayaan, ya. Tsumma raddna lakumul karrata 'alaihim. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita melihat bagaimana kondisi kaum muslimin, fenomena di hadapan mana kita yang menyedihkan. Mereka sibuk dengan berbagai macam syahwat dan mereka benar-benar terjerat dalam berbagai macam syubhat. Ya, kecuali yang dirahmati Allah dan sedikit sekali mereka. Di mana-mana tersebar kesyirikan, di mana-mana tersebar bid'ah, khurafat, di mana-mana syahwat, kaum muslimin, wanita-wanita mereka yang tak tahu diri, ya, menyebarkan berbagai macam keburukan, menyingkap aurat, laki-laki mereka yang tak peduli kepada istri mereka, putri mereka, saudari-saudari mereka, sehingga menyedihkan nasib kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kadang-kadang bangsa besar, tapi menguasainya kaum kafirin yang minoritas. Subhanallah. Wallahu musta'an. Naam. Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma adzina Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ila al-Madinah. Faqad akhraja al-Imam Ahmad fi musnadihi والحاكم والترمذي في جامعه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Kemudian kita pindah kepada tema hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Al-Imam Ahmad mengeluarkan dalam Musnadnya dan Imam Hakim dan Tirmidzi dalam Jami'nya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya di Mekah kemudian diperintahkan untuk hijrah. Dan Allah turunkan seiringan dengan itu ayat yang berbunyi yang termuat dalam surat Al-Isra. Waqul katakanlah Muhammad Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah aku ya ke tempat yang baik. Ya wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkanlah aku ke tempat yang baik pula dari tempat yang buruk wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah bagiku dari sisimu Tuhan, berikanlah kepadaku dari sisimu Tuhan sultanan nasira, kekuatan yang engkau tolong. Inilah ayat yang berkaitan dengan hijrah. Allah menyuruh nabinya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke negeri yang penuh dengan dunia kebaikan, keluarkanlah aku dari negeri yang buruk ke negeri yang dalamnya penuh kebaikan. Naam. Qala Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala, hajar al-muslimun jami'an wa lam yabqa fi Makkah illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rajulani ithnani مرافقه في السفر ووكيله في مكة رجلان كان أول من أسلم أولا رجلا كان أول من أسلم وآخر من هاجر سيد الكهول أبو بكر الصديق والسيد الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بركات الشيخ علي الطنطاوي. علي الطنطاوي ini penulis yang produktif di masanya rahimahullah, dari berasal dari negeri Mesir, dari satu kota namanya Tanta, ya, yang berdekatan dengan Kairah, Kairo. Dia seorang penulis yang aktif dan tulisannya begitu banyak sekali, dan dia menulis perjalanannya kemana-mana, bahkan dia pernah menuliskan tentang perjalanannya ke Indonesia. Berkata Syekh Ali Tantawi rahimahullah, hajarul muslimuna jami'an, maka hijrahlah seluruh kaum muslimin. Taklah bersisa di kota Mekah kecuali Nabi SAW dan dua orang laki-laki yang akan menjadi pengiringnya ketika hijrah. Ya. Dan bersisalah di Mekah wakilnya dua orang laki-laki. Ya. Yang kedua-duanya adalah orang yang pertama masuk Islam. Ya. Dan kedua-duanya yang paling akhir hijrah meninggalkan kota Mekah. Dua orang inilah yang bersisa di kota Mekah. Ya, Yang kedua-duanya adalah merupakan orang pertama kali masuk Islam. Yang satu dari golongan, yakni orang dewasa, dialah Sayyidul Kuhul, pemimpinnya seluruh orang-orang dewasa yang sudah berakal, Abu Bakar Siddiq. Wa Sayyidul Syabab, dan pemimpin seluruh pemuda, dialah Ali bin Abi Thalib. Itu yang bersisa. Naam. تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتأخر الربان الشريف على ظهر الباخرة الميؤوس منها فلا ينزل حتى ينزل الركاب جميعا وكما يتأخر الراعي الأمين عند المفازة فلا يجوز حتى يجوز القطيء كله تأخر صلى الله عليه وسلم يهمي أتباعه ويستقبل بصدره الخطر. Ya, berkata Syekh Ali Tantawi mengibaratkan bagaimana perumpamaan Rasulullah SAW yang hijrah terakhir. Maka paling akhir adalah hijrah Rasulullah SAW. Sebagaimana terakhirnya nahkoda turun dari kapal, dari atas geladak. Ya, dari atas geladak yang tak lagi diharapkan kapal tersebut dapat berjalan. Ya, maka setelah semua penumpang turun, barulah nakoda pun turun. Atau sebagaimana, ya, yang paling akhirnya melintas pengembala kambing yang amanah. Ya, ketika ada jembatan, maka dia berusaha membuat melintas terlebih dahulu semua kambing-kambingnya, dan dia berusaha menjaga mereka agar semua selamat melintas. Terakhir barulah dia melintas. Begitulah perumpamaan Nabi SAW. Dia menjaga semua kaum muslimin agar semua mereka pergi hijrah. Kemudian setelah itu dia pun menyambut perjalanan yang sangat membahayakan ini. Naam. Itla'ullah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amri Quraisyin. Wa qad atla'allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala تنبيت المشركين أحسن الله إليكم على تبييت المشركين قتله كما ذكرنا قبل قليل وأنزل عليه قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه صلى الله عليه وسلم. Ya, maka Allah beritahukan kepada Rasulnya apa yang ingin diperbuat Quraisy. Ya, bahwasanya mereka telah bersepakat di malam hari membuat makar terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, maka Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan keinginan mereka tersebut. Wa idyam kurubikal ladina kafaru, ingatlah manakala berbuat makar untukmu orang-orang kafir. Yuthbituka au yaktuluka au yukhrijuk, untuk mengikatmu atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Maka Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib agar menginap dan bermalam tidur di atas ranjangnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya, ya, pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Risikonya tentunya sangat dahsyat. Kalau mereka masuk ke dalam, mereka mengira itulah Rasulullah, boleh jadi mereka akan menghujani Ali dengan tusukan-tusukan pedang, ya, dan belati. Tapi Ali Subhanallah menerima keputusan tersebut, ya, dengan ridha. Naam. Walamma udina lahu sallallahu alaihi wasallam bil hijrati qala li Jibril alaihi salam man yuhajiru ma'i, qala Abu Bakr as-Siddiq. Fadhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr radhiyallahu anhu liyukhbirahu bidhalik wal yurattiba ma'ahu amr al-hijrah. Naam. Kala Rasulullah diizinkan untuk hijrah, maka dia bertanya kepada Jibril, siapakah Jibril kawanku berhijrah? Kata Jibril, Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi pun pergi menemui Abu Bakar Siddiq, memberitahukannya hal demikian agar Abu Bakar Siddiq bersiap-siap menyusun, ya, berbagai macam keperluan yang akan mendukung mereka untuk hijrah. Naam. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam aqil abawayya qattu illa wa huma yadinaniddin wa lam yamur alaina yawmun illa yatina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafayn nahari bukratan wa 'ashiyatan fa bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri Tahira qala qa'il li Abi Bakrin hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun yatina fiha fa qala Abu Bakrin fida'un lahu abi wa ummi wallahi ma jaa bihi fi hadhi sa'ati illa amrun qalat Aisyah radhiyallahu anha faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzana fa'udina lahu fadakhala fata'akhkhara Abu Bakr an saririhi fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa laysa 'inda Abi Bakr illa ana wa ukhti Asma' bintu Abi Bakr faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr akhrij man 'indak faqala Abu Bakr innama hum ahluka bi abi anta ya rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni qad udina li fil khuruj wal hijra faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu ya Rasulullah as-suhba faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-suhba qalat Aisyah radhiyallahu anha faraaitu Aba Bakr yabki wa ma kuntu ahsabu anna ahadan yabki min al-farah hatta raaitu Aba Bakr yawma idin yabki min al-farah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, aku belum begitu berakal kecuali melihat kedua orang tuaku telah memeluk Islam. Artinya dia masih kecil, ya. Dan tak pernah lewat satu hari di rumah kami kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu datang ke rumah kami baik di kala pagi maupun di kala siang. Dan pada suatu hari tatkala kami sedang duduk, ya. Jadi kedatangan Nabi biasanya di pagi hari dan di sore hari. Tapi pada suatu hari tatkala kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar Siddiq dalam keadaan panas yang bersangatan, yang tak biasa orang keluar di waktu itu, ya, maka tiba-tiba ada seorang berkata kepada Abu Bakar, ada Rasulullah, ini Rasulullah SAW datang mutaqanni'an. Mutaqanni'an maknanya dia membelitkan serbannya di seluruh wajahnya, hanya tiap dia tampakkan mata saja. Itu makna mutaqanni'an. Jadi serban Nabi SAW ada. Tentunya serban Nabi itu sebagaimana kita ketahui ada yang bagian belakangnya, ada ekor bagian belakang dan ada bagian depan. Bagian depan dia bukakan, dia tutupkan ke wajahnya. Yang mengatakan menurut ulama adalah Asma yang berkata kepada mereka, ini Rasulullah datang. Ya, dalam waktu yang tak biasa beliau datang, biasanya datang di pagi hari dan di petang sore hari. Ini tengah-tengah siang begitu panasnya. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, kutubus engkau dengan ibu dan ayahku ya Rasulullah. Demi Allah tidaklah engkau datang dalam waktu yang seperti ini kecuali ada keadaan genting. Maka berkata ibunda Aisyah, Rasulullah pun minta izin. Kemudian diizinkan masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mempersilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas ranjangnya. Maka Rasulullah pun duduk. Kemudian ketika itu tidak ada di rumah Abu Bakar Siddiq kecuali aku, kata Aisyah, dan saudariku Asma bintu Abu Bakar Siddiq. Maka berkatalah Nabi SAW kepada Abu Bakar, akhrij man indak, terlebih dahulu suruhlah keluar orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, innamahum ahluka, sesungguhnya dalam ini tak ada yang lain, semuanya adalah keluargamu ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi, aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku. Karena kala itu Rasulullah pernah telah mengikat pernikahan dengan ibunda Aisyah. Ya, sudah diikat dalam bentuk pernikahan. Ya, ketika di Makkah, nanti ketika di Madinah lah Rasulullah hidup bersama ibunda Aisyah. Maka berkatalah Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah diizinkan Allah untuk keluar hijrah. Bertanya Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, apakah aku akan menemanimu?" Berkata Rasulullah, "Ya, engkau akan menemaniku." Berkata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Maka kulihat ayahku Bakar menangis. Aku tak pernah menyangka bahwasanya ada seseorang itu bisa menangis karena gembira. Sehingga kulihat Abu Bakar ayahku sendiri pada hari itu menangis karena gembiranya." Ternyata ada tangisan kesedihan, ada tangisan gembira, terharu. Dia bersuka cita, bagaimana tidak dia menjadi teman Rasulullah dalam berhijrah. Termuat dalam Quran, "Idhuma fil ghar", manakala kedua-duanya dalam gua. "Idh yaqulu li sahibihi", manakala dia Rasulullah berkata kepada sahabatnya ketika musuh-musuh sudah mengintai di atas gua, "La tahzan innallaha ma'ana", janganlah kau bersedih, Allah menyertai kita. Naam. Thumma qala Abu Bakr, "Ya Rasulullah, indi naqatan qad kuntu a'dadtuhuma lil khuruj, fakhudh ihda rahilatayya hataini." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bis thaman." Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihdahuma wa hiya al-jad'a'u. Kemudian berkata Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, aku memiliki dua ekor unta yang sudah kupersiapkan untuk kita hijrah keluar meninggalkan negeri ini. Maka ambillah satu daripadanya." Maka berkata Rasulullah, "Bis thaman." Ya. Artinya, "Ku ambil satu tapi ku bayar." Ya. Kata Rasulullah, "Bukan gratis tapi nanti aku akan bayar." Ya, padahal Abu Bakar Siddiq telah menimpakan semua hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah ingin agar dia hijrah ya, dengan hartanya, agar lebih banyak ganjaran pahalanya dengan hartanya dan dengan jiwanya. Ya. Untuk menyempurnakan keutamaan hijrah. Ya, agar seseorang berhijrah dengan sepenuh jiwa dan hartanya. Maka Abu Bakar pun memberikan ke Nabi yang mulia sesalam salah seekor untanya yang dipanggil Al-Jada'a. Naam. Istijar Abdullah ibni Uraiqita dalilan. Wasta'jara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu Abdullah ibn Uraiqita rajulan min bani Dili ibni Bakr hadian khiritan wal khiritu al-mahiru bil hidayah ay hidayatit tariqi wa huwa ala dini kufarin quraisin fa amina kufari ala dini wa huwa ala dini kufari quraisin kufari ahsanallahu alaikum wa huwa ala dini kufari quraisin fa aminahu fa dafa'a ilayhi rahilataihima wa wa'adahu ghar thawrin ba'da thalathi layalin rahilataihima allataini a'addahuma Abu Bakr li hijrah. Naam. Berkata Syekh Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqit menjadi penunjuk jalan mereka. Jadi di tengah-tengah bangsa Arab ada profesi penunjuk jalan, guide. Kita menyebutnya guide sekarang. Artinya guide yang sangat tahu jalan-jalan yang ditempuh, yang bukan jalan biasa. Maka Rasulullah Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqit, salah seorang laki-laki dari suku Ad-Dil bin Bakar. Dan dia adalah seorang ahli dalam mengetahui jalan. Ya. Dialah seorang yang berpengalaman dan ahli dalam perkara ini. Ya, dia sangat tahu mana jalan-jalan. Dan kala itu Abdullah bin Uraiqit ini masih beragama di atas agama kaumnya, agama kaum kafir Quraisy. Tapi kedua-duanya, bukan Umar, Abu Bakar dan Rasulullah, merasa aman dengan Abdullah bin Uraiqit ini. Artinya kedua-duanya merasa orang ini amanah. Ya, karena kedua-duanya membayar Abdullah bin Uraiqit. Padahal sudah dijanjikan oleh kafir Quraisy disebarkan 100 ekor unta yang memberitahukan informasi tentang Nabi. Membunuhnya, membawanya hidup atau mati. Tapi dia amanah. Ya. Maka Abu Bakar dan Rasulullah menyerahkan kepada Abdullah bin Uraiqid ini kedua untanya dan berjanji nanti akan membawa unta tersebut setelah 3 malam, manakala Rasulullah dan Abu Bakar ya bersembunyi di Gua Thawr, yang mana kedua unta tersebut telah disiapkan oleh Abu Bakar untuk hijrah. Jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar mereka bersembunyi di gua, namanya Gua Thawr, yang ada di kota Mekah. Maka 3 hari itu gencarlah seluruh Quraisy mencari di mana Rasulullah SAW berada. Dan pada masa mereka, unta itu kalau 3 hari tak dapat dikejar, berarti dia dianggap terlepas dari buruan, tak akan dapat disusul lagi dengan kuda. Maka Nabi tak langsung pergi hijrah. Kalau langsung pergi hijrah, pasti ketangkap. Ya, Rasulullah memastikan mereka berputus asa dari Nabi terlebih dahulu. Setelah 3 hari dia sembunyi dalam gua, yakin Quraisy Nabi telah luput dari mereka, barulah Rasulullah keluar. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Ya, dan laki-laki Abdullah bin Uraiqid ini, ya, tak pernah disebutkan dia bagian daripada sahabat Nabi. Artinya sejarah tentang dia tak dikenal dia itu masuk Islam, kecuali ada salah seorang yang menyebutkan dia masuk Islam. Ya, kecuali Dzahabi yang menyebutkan dalam kitabnya At-Tajrid bahwa Abdullah bin Uraiqid masuk Islam. Dan sebagian ulama seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab sirahnya menyebutkan bahwasanya tidak diketahui Abdullah bin Uraiqid ini nanti masuk Islam. Dan Nawawi pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Abdullah Al-Maqdisi. Artinya tak dikenal dia masuk Islam, karena itulah dia tak dimasukkan ke dalam golongan sahabat Nabi SAW. Tak tahu beritanya apakah mati di atas keadaan Islam atau bukan. Ya, karena itulah dia tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat Rasulullah SAW. Naam. تناقض غريب وكانت قريش زعم عدائها لرسول الله وكانت قريش رغم عدائها رغم وكانت قريش رغم عدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورميه عن قوس واحدة عظيمة الثقة بأمانته وصدقه وفتوته فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقته به فكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من هذه الوداع فأمر عليا رضي الله عنه بأن يتخلف بمكة حتى يوديها حتى يؤديها عنه وصدق الله العظيم إذ يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Ya, tanaqudun gharib, ya, kontroversi kaum Quraisy terhadap sosok Nabi yang mulia SAW. Satu sisi mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Ya, mereka sepakat untuk membuat makar kepada Nabi SAW. Tapi dari sisi lain mereka begitu percayanya dengan Nabi SAW. Mereka yakin dengan amanah Nabi, kejujurannya. Ya, maka di Mekah tidak ada orang yang aman. Ya, orang-orang Quraisy menyimpan barang-barangnya manakala mereka mau pergi safar atau kemana, kecuali mereka titipkan kepada Nabi SAW. Jadi di rumah Nabi itu banyak titipan orang Quraisy. Padahal mereka membenci agamanya, tapi kepribadiannya mereka yakin. Ya, maka Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bahwasanya amanah orang-orang ini, manakala engkau nanti akan hijrah, kembalikan kepada masing-masing pemiliknya sebelum kau hijrah. Subhanallah. Bukan dia kali ini cocoklah aku bawa semua ini ke Mekah. Enggak. Jujurnya Nabi yang mulia SAW, amanahnya. Ya, maka sungguh benar ketika Allah berfirman, qad na'lamu, sungguh kami mengetahui, innahu La yahzunuka alladhi yaqulun, kami benar-benar mengetahui engkau bersedih dengan perkataan mereka. Fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakanmu dalam dirimu. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, namun orang-orang zalim mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah SWT. Mereka tahu Nabi itu tak berdusta. Dan tak mungkin Nabi berdusta. Abu Jahal ketika ditanya oleh salah seorang daripada mereka, "Wahai Abu Hakam, yakinkah engkau Muhammad berdusta sementara tak pernah kita ketahui dia berdusta?" Kata Abu Jahal, "Aku tak yakin dia berdusta. Dia itu benar. Dia itu jujur. Mengapa tak kau ikuti agamanya?" Itu masalahnya. Dan dahulu kita dengan Bani Hashim selalu kita senantiasa kita saling bersaing dalam segala kebaikan, menyambut jemaah haji, apapun yang mereka buat kita buat, sehingga kita dan Bani Hashim itu bagaikan dua kuda pacu yang berjalan seiring. Tiba-tiba dia melencit dari Bani Hashim mengatakan, "Kami punya Rasul. Kapan lagi kami punya Rasul? Karena itulah aku tak akan mungkin beriman dengannya." Subhanallah. Asik ceritanya. Tapi sabar-sabar ajalah. Masih banyak lagi buku kita, ada 4 jilid. Ini baru jilid kedua. Ini pun baru berapa halaman. Semoga sampai insyaallah. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.